الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan sehari kita masuki bab yang ke-41 dari kitabul Janais. Dan pada bab yang ke-41, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan judul bab yang bab Man lam yudhir huzna inda musibah, dan tentang seseorang yang tidak menampakkan kesedihan tatkala tertimpa musibah. Dan ini berkebalikan dengan materi bab yang ke-40. Di bab yang lalu kita sudah melalui bab manjala sehingga musibah yu'rafu fil huzn, seorang yang duduk tatkala ditimpa musibah dan nampak padanya kesedihan. Dan kedua keadaan tersebut tidak bertentangan. Bab yang lalu menunjukkan bahwasanya seorang yang tertimpa musibah diperbolehkan untuk menampakkan kesedihannya. Kalau sedih itu sudah pasti seorang yang diuji dengan wafatnya orang yang ia cintai itu pasti sedih. Dan sudah kita tahu dan akan kita lalui pula perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal, beliau menangis dan mengatakan innal qalba yahzan wa innal ayn tadma, sungguhnya hati merasa sedih dan mata meneteskan air mata. Wala naqulu illa ma yuridu rabbana, tetapi kita tidak mengucapkan kecuali perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh menampakkan kesedihan. Dan seandainya seorang yatajallad, berusaha menguatkan dirinya sampai tidak tampak kesedihan, maka dalam bab yang ke-41 ini kita akan lalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala di kisah ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala, ketika putranya meninggal beliau tidak menampakkan kesedihan tersebut kepada suaminya sebagaimana akan kita lalui. Dan di awal terjemah beliau menyebutkan afal salah seorang ulama tabi'i itu Muhammad bin Ka'b al-Qurabi. Wa qala Muhammad bin Ka'b al-Qurabi rahimahullah ta'ala al-jaza al-qawlu sayyi wa dhannu sayyi. Beliau menyebutkan tafsir Muhammad bin Ka'b al-Qurabi tentang makna al-jaza, keluh kesah, yang merupakan sifat asli manusia, yang mana sifatnya sifat yang tercela. Allah berfirman di surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الآيات. قال الله سبحانه وتعالى لمن سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu. Dan ditafsirkan makna halu di dua ayat sebelumnya, yaitu idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa dengan kejelekan, dia jazua, itu berpuluh kesah. Dan ditafsirkan oleh Muhammad Al-Qurabi dalam bab ini, makna kalau kesah, al-qawlu sayyi, berkata dengan perkataan yang buruk, yang menunjukkan kekalukesahan. Wa dhannu sayyi, dan juga berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan musibah tersebut. Sekali lagi, ini sifat yang tercela. Dan kembali ke mana halu, wa idza massahu khairu manu'a. Manusia yang disifat halu, kalau ditimpa kejelekan dia berkeluh kesah, dan kalau diuji dengan kebaikan dia manu'. Dia tidak mau memberi, itu kikir, bakhil, tamak. Ini merupakan sifat yang tercela. Dan Allah jaga hamba-hamba pilihannya. Yang Allah sebutkan sifat-sifatnya di ayat-ayat selanjutnya, illal musallin ila akhir ayat, kecuali orang-orang yang salat. Adapun sifat dan sikap seorang mukmin ketika ditimpa ujian dan musibah, seperti telah kita lalui, wajib baginya untuk bersabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, hendaknya dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap ganti yang lebih baik daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ambil. Ini datang di hadis Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dan hadisnya di Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'abdin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang hamba yang tertimpa musibah, fayaqul, kemudian dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha." Kemudian dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajurni fi musibati." Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala dengan musibah yang telah menimpaku ini. "Wa akhlif li khairan minha," dan gantikan untukku dengan ganti yang lebih baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa ajarahu Allah ta'ala fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha." Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala kepadanya dengan musibah tersebut, dan Allah akan gantikan dengan ganti yang lebih baik. Dan perawi hadis ini itu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau mengetahui tentang hadis ini, beliau amalkan. Ketika suami beliau yang sangat beliau cintai itu Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anha meninggal, dan awalnya beliau merasa ketika Abu Salam meninggal, tidak ada lagi orang yang akan menggantikan kedudukannya, kedudukan Abu Salam. Tapi beliau yakin dengan hadis ini, dan beliau ucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha." Beliau ucapkan dengan penuh keyakinan. Kemudian kata beliau, "Fa akhlafallahu li khairan min Abi Salamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar Allah gantikan untuknya orang yang lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu ta'ala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi perkara yang hendaknya kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah, ujian. Karena pasti setiap kita diuji. Ketika diuji, jangan sampai berkeluh kesah. Wajib bagi kita untuk rindu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, bahkan pada itu kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang dan juga ganti yang lebih baik. Dan jangan sekali-kali kita terjatuh kepada su'udzon billahi azza buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa. Aku itu bagaimana prasangka hambaku, maka berpasangkalah apa yang dia kehendaki. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan terjadi pada kita adalah keburukan. Kemudian beliau menyebutkan potongan ayat di kisah Yaqub alaihissalam ketika ayahnya itu ketika beliau Yaqub alaihissalam ayah Nabi Yusuf, ketika Yaqub kehilangan orang yang paling beliau cintai, putra yang paling beliau cintai itu Yusuf alaihissalatu wassalam, ditambah lagi saudaranya, kalau kita tafsir namanya Binyamin. Beliau sangat sedih dengan hal tersebut. Sampai dikatakan dalam ayat Al-Quran wabiyadat aynahu min al-huzni fahuwa kadhim. Saking sedihnya itu matanya sampai putih, itu buta dikarenakan banyaknya menangis. Min al-huzni, dikarenakan sedih. Fahuwa kadhim. Dan kemudian beliau menahan amarah kepada putra-putranya yang beliau yakin bahwa ini sebab perbuatan putra-putranya tersebut. Syahidnya beliau sedih. Tapi bersamaan itu beliau mengatakan inna ma asyku batthi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan batthi, kesulitanku, kesusahanku, penderitaanku, wa huzni dan kesedihanku ila Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya pelajaran yang sangat agung yang patut bagi kita untuk memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan ini. Hendaknya ketika kita mendapat ujian, kita tumpahkan semuanya, kita adukan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, seyakin-yakinnya kalau kita serahkan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang kita dapatkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Manusia yang bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup baginya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini perkara yang sangat penting. Apapun masalah dan apa kesulitan yang kita hadapi, maka kita adukan semuanya. Dan kita mohon jangan keluar dari kesulitan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak nampak pada kita keluh kesah. Tidak pula nampak dari lisan atau perbuatan kita, tapi hati kita perkara yang menunjukkan bahwasanya dia tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia keluhkan dan dia adukan semua masalah yang dihadapi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma asyku bathi wa huzni ila Allah wa la min Allah ma la ta'lamun. Adapun hadis yang disebutkan qala rahmatullah haddatsana Bishr bin Hakam qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala akhbarana Ishaq bin Abdullah ibn Abi Talha anna sami Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ishtaka ibnun li Abi Talha qala famata wa Abu Talha kharij falamma ra'at imra'atu annahu qad mat hayyat shay'an ونحته في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام قال قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استرار وظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلنته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما قال سفيان فخرج من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن كلهم قد قرأوا القرآن. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau menceritakan tentang kisah yang terjadi pada keluarga beliau, pada ibu beliau yaitu Ummu Sulaim dan suaminya sekaligus ayah tirinya Anas bin Malik yaitu Abu Talha. Kata beliau, putranya Abu Talha yang dikenal dengan Abu Umir, yang hadisnya masyhur, ya Abu Umir maqala nughir, putranya Abu Talha yang bernama Umir sakit dan Allah takdirkan meninggal dikarenakan sakit tersebut. Dan ketika meninggal, Abu Talha itu ayahnya Khadij berada di luar rumah. Sebagian yang lain, Abu Talha sedang berada di majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Maka ketika ibunya, itu istrinya Abu Talha, itu Ummu Sulaim, mengetahui putranya Allah takdirkan meninggal, hayat syi'an wa nahat fi janibil bait, maka ia segera urus jenazah putranya tersebut, dimandikan, dikafani, diberi hamut, kemudian beliau tutup jenazahnya dan disimpan di janibil bait, di bagian samping rumahnya. Ya, ketika Abu Talha datang, tidak melihatnya. Falamma ja'a Abu Talha, ketika suaminya Abu Talha datang, dikarenakan sebut katanya bahwa Abu Talha sangat mencintai putranya tersebut, putranya dari Ummu Sulaim. Ketika datang, yang dia tanyakan langsung keadaan putranya sedang sakit. Kaifa huwa? Wahai Ummu Sulaim, bagaimana keadaan putra kita? Qalat, maka Ummu Sulaim jawab, qad hadat nafsuh, kaya kita jiwanya sudah tenang, wadiyan yakuna qad istarah, karena aku berharap dia sudah istirahat. Itu Muslim mengucapkan kalimat tauriyah, beliau tidak berdusta, putranya sudah istirahat, istirahat dari taat dunia, tapi dari sakit yang sedang ia derita, dan jiwanya sudah tenang. Akan tetapi yang dipahami Abu Talha tidak seperti itu. Yang dipahami Abu Talha seperti itu, tapi yang dimaksud oleh Ummu Sulaim sudah meninggal. Wadhanna Abu Talha anha shadiqah, dan Abu Talha mengira ucapan Ummu Sulaim tersebut sesuai dengan bahiri, bahwasanya putranya dalam keadaan tenang, itu sakitnya sudah reda dan bisa istirahat, bisa tidur. Qala fabat, maka Abu Talha bermalam dengan tenang pada malam tersebut. Nah, sebutan dengan yang lain, bahwasanya sampai berhubungan dengan isinya pada malam tersebut, beliau tidak mengira bahwasanya putranya sudah meninggal. Falam aslah intasal, ketika masuk waktu pagi untuk menjelang subuh, beliau mandi, mandi janabah. Falam ada dan ikhruj, ketika beliau hendak keluar dari rumahnya untuk menghadiri salat subuh berjamaah, a'lamatu anhu qad mat, baru Ummu Sulaim mengkhabarkan kepada suaminya bahwasanya putranya telah meninggal. Dia tahu lain bahwasanya putranya terkejut sampai marah kepada Ummu Sulaim, marah karena tidak diberitahu dari awalnya. Kemudian beliau pasolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Tumma akhbaran Nabi SAW bimakan minhumah, kemudian selesai sholat beliau mengkhabarkan kepada Nabi SAW dengan apa yang terjadi di rumahnya antara beliau dengan istrinya, bahwasanya putri meninggal dan ia tidak diberitahukan tentang wafat putranya kecuali di pagi hari ketika menjelang keluar menghadiri salat subuh. Maka Nabi SAW ketika mendengar cerita dari Abu Talha, beliau mengatakan, Allah yubarik lakuma fi lailatikuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian kedua memberkahi kalian berdua di malam kalian. Kalau Sufyan mengkutip hadis mengatakan faqahu min Ansar, ada seseorang dari Ansar mengatakan faraitu lahu tis'ata aulad, aku telah melihat bahwasanya Abu Thalib al-Muslim memiliki 9 anak. Riwayat yang disebutkan bahwasanya dari hubungan dimaksud tersebut Ummu Sulaim langsung hamil dan melahirkan putra dan diberi nama Abdullah. Dan putra Abdullah tersebut yang Nabi katakan Allah an yubarik lakum fi lailatikum memiliki 9 orang putra. Jadi di sini yang dimaksud faraitu lahum tis'ata aulad, itu keduanya memiliki cucu dari putranya Abdullah. Qad qara'u al-Qur'an, yang mana semua putranya telah menghafal Al-Qur'an. Ini juga bahwasanya memiliki putra yang menghafal Al-Qur'an itu merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Putra-putra yang saleh dan salihah itu merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilm sampai bisa menghafal Al-Qur'an, itu merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nurun ala nur. Syahidnya di sini Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha tidak memperlihatkan kepada suaminya bahwasanya beliau sedang sedih. Sekali lagi, kalau sedihnya pasti sedih, terlebih seorang ibu ketika putranya yang masih kecil meninggal. Ketika putranya meninggal, beliau pasti sedih, tetapi beliau tidak menampakkan, tidak menampakkan hal tersebut kepada suaminya. Kita materi kita di kitab Al-Jami' Ash-Shahih min Malik Sabi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-39 Al-Iman bi Alamati Sa'ah, tentang beriman dengan tanda-tanda hari kiamat. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala haddathana Ahmad ibn Mana' قال أخبرنا حسين محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو نهر البحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس تحشر الناس. Qala ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala alaikum bisyam. Qala Tirmidzi hadha hadithun hasanun sahihun gharib min hadith Ibn Umar. Qala Abu Rahman Asy-Syaikh Muqbil wa ta'ala huwa hadithun sahih ala syatti syaikhain. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar api dari negeri Hadramaut, satu negeri, negeri Yaman, atau nahwi bahri Hadramaut, atau dari sekitar laut Hadramaut. Negeri Hadramaut itu daerah pesisir di Yaman. Akan keluar api dari Hadramaut atau laut yang di Hadramaut qabla yaumil qiyamah, sebelum terjadinya hari kiamat. Tahsyurun nas, yang hal tersebut mengumpulkan manusia, menggiring manusia. Qalu, maka pasal bertanya, ya Rasulullah fama ta'muruna, wahai Rasulullah seandainya terjadi seperti itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Qala alaikum bisyam, yang kau perintahkan kepada kalian adalah alaikum bisyam, adalah kalian menuju negeri Asyam. Ini diantara khabar Nabi Sallam yang pasti akan terjadi, seperti yang dikhabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menafsirkan hadis ini itu api secara zahir, betul-betul akan keluar api dari negeri Hadramaut atau Nau Bahri Hadramaut yang mengumpulkan manusia dan menggiring mereka. Dan sebagian menafsirkannya itu dengan mengatakan yang disebut dengan fitnah adalah dengan api adalah fitnah, akan keluar fitnah dari tempat tersebut. Dan Nabi memerintahkan umatnya untuk mengambil diri dari tersebut untuk menuju negeri Asyam. Tetapi ini tafsiran yang dhaif. Yang benar adalah dipahami seperti zahirnya. Menjelang hari kiamat akan keluar api dari Hadramaut atau Nahu Bahri Hadramaut, mengumpul manusia, dan Nabi memerintahkan bagi siapa yang mendapatkannya untuk menuju negeri Asyam. Kita cukup subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.